Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi menilai, jika sebuah bangsa diliberalisasi, maka salah satu faktor dominan yang akan menonjol ke permukaan adalah makin lebarnya jurang kesenjangan antara mereka-mereka yang mampu serta memiliki modal dengan mereka-mereka yang tidak mampu, yang mayoritas adalah warga masyarakat di golongan bawah. Sehingga, tidak mengherankan jika belakangan ini muncul kritik negara autopilot yang mempertanyakan peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, saat ini meski kesenjangan antara golongan the have dan golongan tak mampu memang terlihat jelas di perkotaan seperti Jakarta, tapi mereka masih bisa hidup berdampingan. Apa pendapat Bapak? Oh iya, itu berdampingan, tapi lumayan sekali di sini. Karena ngojek bisa dapat berapa? Sehari kan 40 ribu dapat tukang ngojek. Oh, joki aja satu kali rate kan 20 ribu. Coba masuk ke perdesaan. Yang sekarang diberitakan nelayan yang karena cuaca nggak bisa melaut. Udah nggak makan itu, makan Indomie yang 500-an atau 1.000 atau 800 bungkus. Kasihan sekali lah. Lalu saya kalau ngomong begini nggak ngawur loh. Waktu saya Menteri Bappenas, saya membuat satu regu masuk ke kantong-kantong kemiskinan yang paling miskin, saya ikut sendiri. Saya mau wawancari orang, kalau diajak bicara cuma lihat ke langit sambil ngerokok gitu. Kasihan. Tapi itu adalah gejala yang sangat normal. Akibatnya ya seperti ini. Negara yang diliberalisir seperti ini. Memang begini gambarannya. Ya kemiskinan, kalau semua yang liberal, itu mesti ada ketimpangan yang luar biasa. Begitu diliberalisir, perbedaan antara kaya dan miskin luar biasa tajamnya. Jadi memang perlu ada perubahan secara mendasar ya Pak Kwik? Oh ya perlu, kalau tergantung saya dan banyak yang berpendapat ya sangat perlu. Kalau sangat perlu ada perubahan, jadi gerakan perubahannya Pak Rizal Ramli itu benar. Dalam pikiran, cuma saya terus-menerus berpikir caranya gimana. Baik Pak Kwik, seperti apa buah pikiran Pak Rizal Ramli yang menarik perhatian Bapak? Ya, artinya Pak Rizal ini menyuarakan banyak aspirasi orang harus ada perubahan, kalau enggak rusak. Kalau enggak manusiawi negara ini. Jadi paling tidak ada suara seperti itu, tapi suaranya enggak didengar sama sekali dan tidak ada dampaknya, enggak ada efeknya. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.